Cinta yang Saat gerimis datang membasahi gaun merahku yang kau berikan untukku. Kini gaun merah ini hanya menjadi saksi bisu saat kau tinggalkan diriku. Terbuai aku dalam mulut manismu yang penuh dengan janji palsu, seakan semuanya indah. Terpuruk aku di dalam lembah cinta yang membuat mataku buta karena diriku selama ini tak tahu dirimu. baru mengembang.